من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله para santri, para talibul ilm, walaupun kita belajar online, harus tetap semangat. Walaupun dengan rekaman, harus tetap semangat. Walaupun melalui radio, harus tetap semangat. Barakallahu fiikum. Karena yang namanya musibah itu ada dua macam. Ada musibah fisik, ada musibah pada mental, atau ada musibah pada jasmani, ada musibah pada rohani. Kita sampai online ini karena khawatir urusan penyakit, corona. Itu musibah jasmani, musibah badan. Tetapi kalau kemudian kalian futur, hilang semangat, patah semangat, itu namanya musibah rohani. Tidak kalah bahayanya wabah penyakit dengan wabah dalam bentuk hilangnya semangat belajar. Itu dua-duanya wabah yang sangat mengerikan, bahkan yang berkait dengan rohani lebih berbahaya. Yang berkait dengan rohani lebih berbahaya, barakallahu fikum. Maka harus kita tetap semangat. Walaupun melalui rekaman, melalui radio, melalui HP dan seterusnya, kita jangan kalah sama syaitan yang selalu menggembosi talabul ilm. Tapi kita lanjutkan pembahasan kita tentang araya. Dari kitab Taisir al-Allam, Syarah Umdatul Ahkam, yaitu pada hadis tsani wasittun ba'dal mi'atay, hadis yang ke-262. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rakhasa fi bai'il araya fi khamsati awsuqin aw duna khamsati awsuqin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan keringanan, membolehkan jual beli araya pada 5 wasak ke bawah. 5 wasak atau kurang dari itu. Masih ingat dengan pembahasan yang lalu bahwa bai'il araya ini dibolehkan karena apa? Karena hajat manusia di sana ingin memakan kurma segar. Dan karena sebagian besar mereka tidak memiliki alat tukar yang cukup, bahkan tidak mampu, tidak memiliki uang perak atau uang emas, dinar atau dirham, maka dibolehkan sekedar hajatnya saja, boleh engkau membeli korma yang segar tadi dengan korma kering yang kamu punya di rumah. Karena rata-rata semua punya korma di rumahnya. Kalau korma kering, karena mereka simpan sudah lama. Dan itu barakallahu fikum makanan pokok mereka setelah gandum. Sehingga mereka semua punya. Sehingga ketika mereka ingin korma segar, mereka akan bawa korma keringnya ditukar dengan korma segar, dengan diupayakan kalau korma segar tadi nanti kering sama jumlahnya dengan ini. Berarti takarannya banyak mana? Berarti takarannya banyak mana? Korma segar, karena masih besar-besar, belum kering. Ikhwan ibn a'azakumullah. Oleh karena itu, karena ini barakallahu fikum sejenis dengan bai'il muzabanah yang dilarang, maka dibolehkannya sekedar sehajatnya saja. Orang memakan kurma segar gak akan lebih dari 5 wasak. Gak akan lebih dari 5 wasak. Kalau lebih dari itu akan tersimpan. Kalau tersimpan lama akan jadi korma juga. Baik, maka hajatnya hilang, ilatnya hilang. Bisa dipaham makna? Karena ilatnya kan ingin makan korma segar. Tetapi kalau ditimbun jadi korma kering lagi, ilatnya hilang. Lah ngapain kalian tukar tadi korma kering kalian dengan korma basah yang ternyata ditimbun sampai kering juga? Ilatnya enggak ada. Oleh karena itu, di antara syarat araya, pembatasan jumlah yang dibeli. Enggak boleh banyak-banyak. Sekedar untuk dimakan dalam keadaan segar saja, selesai. Maka Rasulullah SAW dalam hal ini membatasi dengan 5 wasak, 5 keranjang kecil saja. Tidak boleh lebih dari itu. Qala lamma kanat mas'alatul araya mubahah lil haja min aslin muharram. Karena masalah araya itu adalah dibolehkan karena hajat dari jenis jual beli yang asalnya haram. Iqtasara 'ala al-qadril muhtaj ilaihi ghaliban. Maka dibatasi, iqtasara dibatasi sekadar muhtaj, sekadar kebutuhannya saja, sekadar hajatnya saja, yang umumnya manusia membutuhkan seberapa. Farakhasa fima qadruhu khamsat awsuqin faqat, maka dibolehkan padanya sekedar 5 wasak saja atau di bawah 5 wasak. Liannahu fi hadzal qadr tahsul al-kifayah litafaqquh birrutab. Karena dengan 5 wasak itu cukup akan dihasilkan apa yang mereka hajatkan, yaitu makan kurma segar. Taib, demikian makna hadis. Fama yustafadu min dalik. Istafadu min hadal hadis awalan rukhsah fi bai'il araya lil hajah ila tafakkuh birrutab. Pertama, diringankannya, diberi rukhsah untuk jual beli araya karena ada hajat. Berarti ilatnya yang membolehkan adalah hajat. Apa itu hajatnya? Hajat ila tafakkuhi birrutab. Hajat untuk memakan kurma segar. Yang kedua, antakuna rukhsah biqadril kifayah. Yang kedua, hendaklah rukhsahnya sekadar kecukupannya saja. Bahasa bebasnya, secukupnya. Tidak boleh berlebihan. Secukup hajatnya saja. Lianna rukhsah la yatajawaz biha qadral hajah. Karena rukhsah itu tidak boleh lebih dari ukuran hajat. Karena yang namanya rukhsah tidak boleh lebih dari qadril hajah, dari kebutuhannya. Masih ingat tentang qawaid fiqhiyah? Di sana ada azimah, di sana ada rukhsah. Azimah perintah asal, perintah aslinya, Rukhsah adalah keringanan. Biasanya keringanan kalau ada apa? Kalau ada darurah. Maka kita ingat kaidah fiqhiyah, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Bahwa masalah darurat ini dikadar atau diukur seukurannya saja. Ini hukumnya haram loh. Tetapi karena ada hajat yang masa, dibolehkan. Maka dibolehkan saat itu sekedar rukhsah. Maka rukhsah itu sekadarnya saja. Ada dalil dalam Quran? Ada. Illa man itturra ghaira baghin wala 'adid. Kecuali yang itturra, kecuali yang terpaksa. Tapi syaratnya ghaira baghin wala 'adid, baghin dan 'adid. Apa 'adid? Melampaui batas. Lebih dari kebutuhannya. Jangan, kalau darurat itu secukupnya saja. Kamu kelaparan di hutan, tidak mendapatkan daging yang bisa dimakan kecuali babi yang kamu dapatkan. Kamu sudah mau mati. Boleh enggak makan babi? Enggak boleh, haram. Tetapi dalam keadaan tersebut ada rukhsah. Iya kan? Jangan mumpung dari dulu saya pengen makan babi itu. Ini apa? Baghin. Karena pengen dianya. Jangan, jangan karena pengen. Tidak boleh. Jangan mumpung, mumpung darurat, ayo kita makan yang banyak. Jangan. Maka jangan baghin, jangan adin, jangan melampaui batas. Sekedar hilang laparmu, jalan. Jalan kemana? Jalan mencari keselamatan, mencari jalan keluar sampai ketemu dengan tim SAR yang mencarinya, selesai. Hilang lagi daruratnya. Paham? Mirip dengan itu, walaupun tidak saya katakan sama, mirip dengan itu, jual beli tadi sesungguhnya aslinya haram. Tetapi karena darurat, masyarakat itu enggak punya uang tunai, enggak punya emas, perak, dirham dan dinar, mereka hanya punya korma. Korma kering lagi, yang sudah disimpan dari bulan-bulan yang lalu. Maka boleh dia membeli korma segar dengan korma yang dia punya. Tetapi sekedar untuk memakannya dalam keadaan segar. Mengapa? Karena kalau dia mau makan korma kering, dia punya. Berarti bukan hajat kan? Hajatnya korma segar. Tapi kalau belinya terlalu banyak, dimakan sedikit, sisanya jadi kering, jadi korma yang lain. Sama dengan apa yang kamu punya, itu bukan hajat. Hilang daruratnya atau hilang ilatnya. Barakallahu fiikum. Berarti apa nomor dua? Yang namanya rukhsah biqadril kifayah. Yang namanya keringanan itu secukupnya. Lianna rukhsah la yatajawaz biha qadral hajah. Karena yang namanya rukhsah, keringanan, tidak boleh melampaui dari kadar hajatnya, tidak boleh lebih dari kebutuhannya, enggak boleh lebih dari hajatnya. Yang ketiga, al-wasaq dibatasi dengan 5 wasaq. Wasaq dengan disukunkan sinnya adalah sittuna sha'an nabawiyan. 60 sha' nabawi. Fayakunu 300 sha'. Kalau dikali 5 berarti 300 sha'. Sha' itu segini. Seliter lebih kecil lagi. Kalau dihitung sampai 60 dapat berapa kira-kira? Mungkin satu karung besar ya. Segitu. Kurang lebih. Wa taqaddama anna sha' nabawi yanqus an sa'inal hadir. Bahkan diriwayatkan pula bahwa sa' di zaman Nabi lebih kecil dari sa' di zaman kita. Wa kilatunal khams wa khumsul khums wa hadha huwal haddul a'la lil jawaz, maka itulah batas tertinggi dari pembolehan. Kurang dari itu jangan. Lebih dari itu jangan. Kurang boleh. Kalau gitu satu wasak saja boleh, dua wasak boleh, tiga wasak boleh, empat wasak boleh, lima wasak boleh, enam wasak tidak boleh, tujuh, delapan, sembilan tidak boleh. Ikhtilaful ulama. Dhahaba kathir min al-ulama'i wa minhum asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah wal Dhahiriyyah إلى أنه لا يجوز بيع العرايا إلا فيما دون خمسة أوسق لأن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز. Para ulama, kebanyakan para ulama termasuk di dalamnya ulama Syafi'iyah pengikut Imam Syafi'i, wal Hanabilah pengikut Imam Ahmad, wadh-dhahiriyah pengikut Daud ad-Dhahiri, kebanyakan mereka berpendapat tidak boleh jual beli araya kecuali di bawah lima wasak. Kecuali di bawah lima wasak. Lianna al-asl at-tahrim, karena hukum asalnya haram. Jual beli seperti itu hukum asalnya haram. Wa bai'ul araya rukhsah, sedangkan jual beli araya adalah keringanan. Fayukhadh bima yatahaqqaq fihi al-jawaz, maka harus diwujudkan alasan-alasan supaya boleh. Maka syaratnya, jadi syarat, kalau tidak begini tidak boleh. Syaratnya di bawah lima wasaq. Wa yulgha asy-syak alladhi waqa fil hadits khamsat awsuqin aw duna khamsati awsuqin, maka dibuang keraguan yang ada di dalam hadis. Hadisnya berbunyi khamsati awsuqin aw duna khamsati awsuqin. Perhatikan di sini, kalau dikatakan dibolehkan jual beli araya kalau lima wasak atau kalau kurang lima wasak, itu kan berarti perawinya agak ragu. Lima wasak atau kurang dari lima wasak, kira-kira mana yang benar, mana yang rajih? Hah? Yang rajih kata mereka, kata para ulama tadi, jelas kurang dari lima wasak. Mengapa? Kalau dipaksa harus lima wasak, gak mungkin. Lah bagaimana yang fuqara tadi enggak punya uang, enggak punya emas, enggak punya perak, punya kurma juga sedikit, mau beli harus lima wasak, ya enggak mungkin. Iya kan? Enggak mungkin harus lima wasak. Berarti jelas yang benar adalah boleh kalau kurang dari lima wasak. Antara ini dengan ini pakainya au, lima wasak atau kurang dari lima wasak. Maka kata beliau yulgha asy-syak, keraguan tadi tidak dianggap. Qala wa huwa syakkun waqa li ahadir ruwatil hadis, bahwa itulah keraguan dari salah satu perawi hadis. Wa huwa Daud ibn Husain, yaitu Daud ibn Husain. Falidzalika jawazna duna khamsati awsuqin, oleh karena itu kita melihat riwayat yang lain yang ternyata yang rajih adalah duna khamsati awsuqin. Rukhasa fi bai'il araya, Nabi memberikan keringanan pada jual beli araya yang kurang dari lima wasak. Berarti lima wasak adalah kadar tertinggi yang boleh di bawahnya, enggak boleh lebih dari lima wasak. Qala li'annahu muttafaq 'alayha wa mana'na al-khamsah lis-syakki fiha. Karena kita melihat yang kurang dari itu jelas dibolehkan. Kalau lima wasak pas, itu ragu. Ragunya perawi tadi, lima atau kurang dari lima. Maka lima jangan. Kurang boleh. Karena ada syak padanya. Wal aslu tahrim, sedangkan hukum asalnya haram. Linnahi anil muzabanah, karena larangan jual beli muzabanah, dan ini sejenis dengan muzabanah, kecuali kalau mengikuti syarat-syaratnya. Wa dhahaba ba'dhum wa minhumul malikiyah ila al-jawaz fil khamsah. Adapun malikiyah, para ulama dari madhab Imam Malik membolehkan lima wasaq amalan biriwayatis syak, mengikuti riwayat-riwayat tadi walaupun ada syak. Kalau disebutnya dua, ya dua-duanya boleh, kata Imam Malik. Lima wasaq boleh, kurang dari lima wasaq boleh. Wabima ruwiya an Sahal ibni Abi Haythamah, dan karena apa yang diriwayatkan dari Sahal ibni Haythamah, annal araya thalathatu awsuqin aw arba' aw khamsa, bahwa araya adalah tiga wasak atau empat wasak atau lima wasak. Jadi boleh lima wasak. Wahuwa riwayatuna lil Imam Ahmad, dan riwayat dari Imam Ahmad, nadhara fiha ila umumi rukhsah fala yadurru syak, dan itu adalah melihat keumuman pembolehan, maka la yadurru syak, keraguan tidak membuat madarat. Fi ziyadatil qalilah waqtaraha syaikhuna Abdurrahman Al-Sa'di, dan pendapat ini dibolehkan atau dipegang oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Syekh Sa'di, syaikh gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah di Saudi, dan madhabnya Hambali. Tapi lihatlah, mereka tidak fanatik dengan madhabnya, justru dalam hal ini cenderung kepada madhabnya Imam Malik, bahwasanya lebih sedikit tidak masalah, karena ini perkara kurang lebih, kurang dari lima wasak, ditakar lima wasak dikurangi satu kurma. Kurang dari lima wasak apa bukan? Kurang dari lima wasak. Taib, kalau lima wasak gak boleh, kurang dari lima wasak boleh. Taib, timbang lima wasak, kurangi satu kurma. Bukankah itu dunah homsati ausukin? Bukankah itu kurang dari lima wasak? Iya, kalas. Berarti perbedaan cuma satu kurma saja, atau potong lagi kurmanya. Lima wasak dikurangi setengah kurma, dunah homsati ausukin, itu di bawah lima wasak. Sehingga barakallahu fikum, kata beliau, la yadurru, tidak membuat madarat yang ini dan yang itu. Karena kalimatnya lima wasak atau kurang dari lima wasak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan membahas bab berikutnya, bab bai'an nakhl ba'da ta'bir, setelah kita bertemu besok bi'idznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.